ora ana sing iso nentremno urip kejaba zikir. Mboten enten. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ora nyaut. Telat. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ngenteni dikongkong. Hanya dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tentram. Bapak Ibu, wis to sing digawe ngombe aku kok sampean melok nyawang kuwi lho. Nyita waktu tok ae. Niki lek cara santri jermat jerure didelek ndek ngarep. Ala petambih niku, perhatian, perhatian. Bizikrillah. Wong aku sing digawe ora sedih utah kok kowe bingung. Hanya dengan berzikir kepada Allah tatma'innu dadi tentrem apa alqulubu pira-pira ati. Ancen sing saged nentremke ati niku ne namung eling Gusti. Eling Gusti. Oh sampean eling apa ae lho janji ora eling Gusti Allah mesti gelisah. Gak percaya. Eling apa ae kapan ora eling Allah? Mesti gelisah, judule gelisah. Sama nak kene panggonane, kok eling omah, mesti selak kesusu pengen mulih sampean. Nak kene panggonane, kok eling panganan seno kulkas, yo eling panganan kuwi. Sama nak kene panggonane, kok eling utang, yo tambah koplak sampean. Bapak, sama nak kene panggonane, kok eling rondo sing di warung kuwi. Serang arah konsentrasi ngrungokno ngaji, pikiranmu wis nggone rondo iku. Apa maneh nek kene nggone kok eling utang helas tambah ra karo-karuan. Tapi nek eling Allah mboten. Mesti tentrem. Apa ae hubungno ten kene Gusti? Nah, wis tak ngene iki wongkep sumuk ra karuan kok keringet pun netes lho. Tetesane keringet niku ya tetesan kawelasan rahmate Gusti. Lho sampeyan ra iso keringeten apa ya tambah nambakno kok. Aku meruntus ya tak jarno, tak sabar-sabari wong iki rahmate Allah. Masih karo panitia gak dikeki pasangin ora apa-apa. Tapi nek ngajine ora suwe ya aja salahno aku wong ora betah sumuke. Nggak ngempet lara weteng sumuk ra karowan kaya ngene iki. Ya rahmate Gusti Allah, ya rahmate Gusti Allah, tapi nek terus-terusan ya pekoh ya. Mpiye tekan kelek-kelek kene jebul sang kringete. Pun ta? Sampeyan adus iki lho nyiduk banyu, banyune netes, yo ngerti nek kuwi tetesane rahmate Gusti. Wis to ngono ae. Sambung lek wis ngoten Bu Subhanallah. Tawenang urip niku, wis nyambung ten Allah. Dapat nikmat bersyukur, dapat ujian bersabar, ketika di atas bersyukur, saat di bawah bersabar, dipuji orang kate uayem-ayem, dicaci maki orang kate sewedes-sedes, dipuja enggak besar kepala, dicaci maki enggak kecil hati, dilem orang wayem dilok-lokno orang kok ndadekno ino, orang kok ndadekno nelongso. Rambok rekenok. Ngoten niku latihan, kula ya wis rondo iso, rondo lho ya urung iso tenanan, rodok, rodok iso. Kula niku dilem wis ora patek ayem, blas. Kagen sing ngelem. Misale kok dilem Pak Anwar lho nek ngaji, gampang dipahami, ngene wis blas ora bendol ndasku. Kopiahku ya apa wancet blas. Kagen dilem, delokno ya ora katik sedih aku. Po kiai kok kusrone. Ngaji apa ngono wis ngaji ora bejaji, wis ora tak reken ngono. Pemane sing ngelokno ora melok nyangoni wis belas ora tak anenan.

Ampun jam sedoso langkung 10 menit. Mboten wekdal kan dibagi lemangke kula sik teng mriku niku. Terus jam pinten Bu Yari Bu benjing nginjing kula budal ten Pati terus ten Kudus. Bu dongane Bu. Haestu niku. Haestu muga-muga sing kula aturna wonten manfaate.